بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin dan muslimah yang saya muliakan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian hanya untuk-Nya atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita diberi kemudahan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan daurah ilmiah yang kita akan dengarkan bersama Al-Ustaz Al-Fadil Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah Ta'ala. Dan kita berharap agar pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita pun berharap agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala yang besar di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan yang singkat ini, mimbab at-tanasuh bainana, dalam rangka saling nasihat-menasihati di antara kita, terkhusus yang terkait dengan talabul ilm, menuntut ilmu, dari tema yang sudah kita ketahui bersama, nasihat untuk para penuntut ilmu dan termasuk di dalamnya orang-orang yang mengajarkan ilmu. An-nasihatul ula, nasihat yang pertama bagi kita semua ketika mencari ilmu adalah al-ikhlasu bin niyah, mengikhlaskan niat kita lillahi azza wa jal, hanya mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan niat dalam seluruh amalan kita, termasuk amalan talabul ilm, mempelajari ilmu adalah perkara yang penting, adalah perkara yang sangat mendasar, adalah perkara yang pokok dan utama. Karena mengikhlaskan niat dalam ibadah adalah salah satu syarat diterimanya ibadah tersebut. Termasuk ibadah talabul ilm. Karena mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, yang dipahami oleh pemahaman para salafun as-salih, adalah merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya setiap diri kita berusaha dan berupaya untuk selalu meluruskan niat dalam ibadah yang mulia ini, semata-mata hanya mengharapkan ganjaran dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk dilihat oleh manusia, bukan untuk disanjung oleh manusia, dan bukan untuk yang lainnya. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengikhlaskan, memurnikan seluruh ibadah kita hanya untuknya. Di dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah dengan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menginginkan di dalam ibadah yang kita lakukan adalah hanya untuknya dan tidak untuk selainnya. Barakallahu fikum. Fala haula wala quwata illa billah. Maka oleh karena itulah setiap diri kita berusaha untuk meluruskan niat kita di dalam ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bagi para penuntut ilmu, yaitu adalah senantiasa berusaha mencontoh dan mengikuti Rasulullah SAW dalam seluruh ibadahnya, seluruh amalannya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan, yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka poin yang kedua ini, yang terkait dengan mencontoh, meneladani Rasulullah SAW dalam seluruh ibadah dan seluruh amalan yang kita lakukan, termasuk talabul ilm, karena mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat tinggi. Bahkan kata para ulama, min afdalil ibadat, termasuk dari ibadah yang paling afdal. Barakallahu fikum. Fala haula wala quwwata illa billah. Dan termasuk dari perkara yang butuh kita ingatkan yang terkait dengan niat. Barakallahu fikum. Yaitu seseorang hendaknya berusaha untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Ketika dia berusaha mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW, dan dia berusaha untuk mempelajari agama ini, maka hendaklah dia berniat untuk bisa mengangkat kejahilan dari dirinya. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-ilmu la ya'dilhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, mempelajari ilmu tidak ada suatu pun yang bisa menandinginya. Liman sahhat niyatuhu, bagi siapa yang bagus niatnya, bagi siapa yang baik niatnya. Maka ditanyakan kepada beliau rahimahullah, kaifa dzaki ya Abu Abdillah, bagaimanakah niat yang baik wahai Abu Abdillah? Maka beliau pun menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa ghairihi. Dia berniat untuk bisa mengangkat kejahilan dari dirinya dan juga berusaha untuk mengangkat kejahilan dari diri orang lain. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang juga terpenting untuk kita saling mengingatkan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah al-adab, beradab di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka sangat perhatian dan serius di dalam mempelajari adab, selain dua hal yang telah kita ingatkan tadi, dalam hal mengikhlaskan niat dan dalam hal berusaha mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW dalam perkara ibadah, dalam perkara talabul ilm. Maka yang terpenting dari itu pula adalah bagaimana seorang talibul ilm beradab di dalam mempelajari agamanya. Bahkan para ulama mereka mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Mereka mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Dinukilkan oleh para ulama salaf ya, terkait dengan adab, sebagaimana ucapan al-imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Abdullah ibn al-Mubarak, nahnu ila kathirim min al-adab ahwaj minna ila kathirim min al-hadith. Kami lebih membutuhkan adab yang banyak dibandingkan dengan ilmu yang banyak, hadith yang banyak. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang talibul ilm hendaklah berhias dengan adab-adab yang mulia. Hendaklah menghiasi dirinya dengan adab-adab yang terpuji, terkhusus dalam bab al-ilm. Di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilm sebagaimana yang juga telah kita sebutkan, adalah ikhlas dan at-taqarrub ila Allah. Selain mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dari ibadah talabul ilm, barakallahu fikum, yang dia lakukan semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah dan juga ingin mendapatkan keutamaan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tentunya bagi seorang penuntut ilmu telah sering mendengarkan dari sekian banyak ayat dan hadis yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga yang juga telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan yang akan didapatkan bagi seorang talibul ilm. Hal itulah yang melandasi dirinya untuk bersemangat mendapatkan ilmu, bersemangat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah, darajat dengan sekian derajat. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya ketinggian derajat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberi ilmu, yaitu ketinggian di dunia maupun ketinggian di akhirah. Mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah di dunia ini dan juga di akhirat kelak nanti. Barakallahu fikum. Bahkan begitu besar keutamaan seorang dalam hal mencari ilmu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu dan bukan tambahan harta. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, ya, berdoalah, "Rabbi zidni ilma." Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu dan bukan tambahan harta. Dan para ulama menjelaskan seperti Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu, dan hal itu menunjukkan keutamaan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayatnya, "Narfa'u darajatin man nasha." Kami akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Para ulama mengatakan bil ilm, dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia ini dan dalam kehidupan akhirat kelak nanti. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayatnya, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Apakah sama orang yang tahu tentang ilmu dan orang-orang yang tidak mengetahui tentang ilmu? Fal jawab, tidak sama. Tidaklah sama orang yang tahu tentang ilmu dengan orang yang tidak mengetahuinya. Dan ini juga menunjukkan akan keutamaan orang-orang yang berilmu. Maka oleh karena itulah, seseorang hendaknya berusaha semangat untuk mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga termasuk keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan Barang siapa yang menempuh satu jalan, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, At-Tariq Al-Hissi Wat-Tariq Al-Ma'nawi. Barang siapa yang menempuh satu jalan, barang siapa yang menempuh satu upaya, baik yang sifatnya hissi, dia berjalan kaki dari rumahnya untuk menuntut ilmu, atau dia berkendaraan, ya, dia berupaya dengan panca indera yang dirasakannya. Barang siapa yang menempuh upaya secara hissi dalam rangka untuk mencari ilmu, dan upaya maknawi, sabar mendengarkan ilmu, duduk di majelis ilmu, membutuhkan kesabaran. Barakallahu fikum. Maka upaya maknawi, demikian pula upaya hissi yang bisa dirasakan oleh panca inderanya, dan itu yang dilakukan, barang siapa yang menempuh kedua upaya ini dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya dengan sebab tersebut untuk mendapatkan, untuk sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan juga hadis yang lainnya, sebuah hadis yang juga mendorong kita, menyemangati kita untuk senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu dan tidak bermalas-malasan, tidak bersantai-santai ketika ada suatu majelis ilmu yang mana di majelis tersebut dihadiri oleh para malaikat, yang mana dengan di majelis tersebut akan membuat hati kita menjadi tenang dan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama kita di sisi para malaikatnya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dhakarahum Allahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum, sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan diturunkan ketenangan di dalam hati-hati mereka. Akan diturunkan as-sakinah, ketenangan, ketenteraman dalam jiwa ini. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada mereka. Wa haffathumul malaika, dan para malaikat akan menaunginya. Para malaikat akan senantiasa menaungi mereka. Para malaikat, barakallahu fikum, hadir di majlis tersebut. Mereka meletakkan sayap-sayapnya. Mereka memberikan doa kepada para pencari ilmu, mendoakan para penuntut ilmu. Mereka bergembira, mereka ridha dengan apa yang dilakukan oleh para pencari ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal malaikata latadau ajnihataha litalib ilmin ridhan bima yatlub." Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka, meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu, kepada para pencari ilmu, ridhan bima yatlub, karena ridha, senang dengan apa yang dicari oleh para pencari ilmu. Demikianlah para malaikat, na'am, mendoakan para pencari ilmu hadir di majelis ilmu, sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis tersebut. Barakallahu fikum. Dan tidak hanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikatnya. Sebagaimana kata Rasulullah, "Wa haffathumul malaikah." Nah, para malaikat akan menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama orang-orang yang hadir di majlis ilmu di sisi para malaikatnya. Dari kedua hadis yang mulia ini, apakah toh kemudian seseorang kemudian bersantai-santai, berleha-leha di rumahnya, naam, dalam keadaan ada di dekatnya majelis ilm, dia bisa sampai ke tempat tersebut, namun dia hanya lebih mengandalkan live streaming, dia hanya mendengarkan dari rumahnya, padahal dia mampu untuk hadir di majelis tersebut. Dia tidak ingin meraih sekian banyak keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak keutamaan yang lain. Yang tidak hanya itu saja. Ya, seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan hewan-hewan atau binatang-binatang yang ada di lautan, ikan-ikan pun mendoakan mereka para penuntut ilmu. Bahkan semut-semut yang berada di sarangnya pun demikian. Lalu kemudian ada sebagian dari kita yang juga masih ya bersantai-santai, yang bermalas-malasan untuk hadir di majelis ilmu dan tidak menginginkan sekian keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan tadi. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dalam sebuah ucapannya beliau mengatakan, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Babun minal ilmi, satu bab, yata'allamuhu ar-rajul, satu bab yang dipelajari oleh seorang dari ilmu agama Allah. Babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajul, satu bab, apakah itu bab yang terkait dengan akidah, apakah itu bab yang terkait dengan ibadah, apakah bab yang terkait dengan muamalah atau yang terkait dengan akhlak wal adab, barakallahu fikum, atau bab yang terkait dengan Al-Quran, satu bab yang dipelajari oleh seseorang dari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, khairun lahu minad dunya wa ma fiha, maka hal itu lebih baik baginya daripada dunia dan seluruh isi dunia. Lebih baik, bukan sama. Lebih baik. Barakallahu fikum. Dan hal ini menunjukkan betapa besar keutamaan yang akan didapatkan bagi para penuntut ilmu. Betapa besar keutamaan yang bisa diraih bagi para pencari ilmu. Fala haula wala quwata illa billah. Dan tentunya kegiatan daurah yang seperti ini untuk melecut semangat kita, untuk agar kita lebih bersemangat lagi hadir di majelis-majelis ilmu yang sifatnya rutin di berbagai daerah, yang dilakukan setiap bulannya, yang dilakukan setiap pekannya. Barakallahu fikum. Kegiatan daurah yang mungkin hanya bisa dilakukan sekali setahun atau bahkan lebih dari itu, agar kita menyadari betapa pentingnya untuk kita semangat dalam talabul ilmi. Tidak hanya mengikuti daurah semata, namun yang kita harapkan dengan kegiatan yang seperti ini, agar kita lebih bersemangat ya untuk hadir di majelis-majelis ilmu yang dimana kegiatan itu rutin dilakukan di setiap daerah. Apakah setiap bulan atau bahkan setiap pekan. Barakallahu fikum, yang dengannya ya seseorang berupaya untuk senantiasa berada di atas ilm dalam seluruh gerak-geriknya, dalam seluruh tingkah lakunya dibangun di atas ilmu. Barakallahu fikum. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bahkan beliau pun menukilkan ayat Allah di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam ay ta'allam wafham. Kata Syekh Shalih Fauzan, makna wa'lam i'lam ay ta'allam wafham. Ketahuilah yakni pelajarilah, ilmuilah, dan pahamilah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar kita mempelajari ilmu, agar kita memahami ilmu sebelum kita beramal, sebelum kita barakallahu fikum berucap. Hendaklah kita membangun ucapan kita, hendaklah kita membangun amalan kita di atas ilmu, bukan di atas dhon, sangkaan-sangkaan, bukan di atas barakallahu fikum kemungkinan-kemungkinan, dan bukan di atas kejahilan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, ini pelajarilah, ilmuilah, dan pahamilah apa di antara ilmu yang harus kita pelajari. Ilmu yang paling pokok, ilmu yang paling mendasar, yang mana seluruh ilmu dibangun di atasnya, yaitu ilmu aqidah, ilmu tauhid. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosamu. Dan ini adalah bentuk amalan. Oleh karena itulah, ikhwani fiddin, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, seseorang hendaklah berupaya untuk menghiasi dirinya dengan adab-adab yang mulia di dalam mencari ilmu, di dalam menuntut ilmu, disebabkan 6 keberkahan ilmu itu bisa didapatkan dengan seorang beradab di dalam mencari ilmu. Keberkahan ilmu yang dicari bukan hanya sebatas banyaknya ilmu. Banyak orang mungkin memiliki hafalan yang banyak. Banyak seorang yang mungkin saja memiliki ilmu yang luas, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan pada ilmunya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi ilmunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memalingkan dia dari jalan yang lurus. Waliyadzubillah. Maka yang kita tuntut, yang kita cari dalam talabul ilm, dalam mencari ilmu, adalah keberkahan dari ilmu tersebut. Ilmu yang sedikit, jika mendapatkan keberkahan dari Allah, akan memberikan manfaat bagi pemiliknya. Ilmu yang sedikit, jika mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan manfaat bagi pemiliknya. Maka tidak heran jika para ulama barakallahu fikum senantiasa membimbing kita, mengingatkan kepada kita agar hendaknya 6 kita berupaya untuk senantiasa mempelajari adab. Karena dengan seorang memiliki adab dalam mencari ilmu, hal itulah yang akan mendatangkan keberkahan bagi ilmunya. Barakallahu fikum. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala berkata kepada seorang pemuda dari Quraisy. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, "Ya bani akhi, wahai anak saudaraku, ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilma." Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Pelajarilah adab. Bagaimana adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilm, para penuntut ilmu, sebelum engkau mempelajari ilmu tersebut. Berhiaslah dengan adab yang baik. Berhiaslah dengan 6 adab-adab yang baik. Karena dengan seorang memiliki adab dalam mempelajari ilmu ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbingnya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan hidayah, petunjuk kepadanya. Di antara adab yang telah kita ingatkan tadi apa? Ikhlasun niyyah. Nah, mengikhlaskan niat. Barakallahu fikum. Mencontoh Rasulullah SAW dalam mempelajari ilmu, meniru, meneladani para sahabat dan para ulama salaf di dalam mencari ilmu. Barakallahu fikum. Di antara perkara adab yang sangat penting untuk kita ingatkan, dan pelajaran adab ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ketika memberikan penjelasan terkait dengan hadis Jibril alaihissalam, hadis yang ma'ruf ladaina, hadis yang sudah sering kita dengarkan, ketika Jibril datang di tengah-tengah para sahabat. Jadi hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Jibril alaihissalam memberikan pelajaran adab kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan seharusnya dari pelajaran adab yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam, seorang penuntut ilmu mengambil dan berusaha mencontoh hal tersebut. Tidak hanya sebatas lewat, tidak hanya sebatas dia mendengar, tidak hanya sebatas dia mencatat, namun hendaknya dia berusaha untuk mengamalkan dari apa yang dia dengarkan. Barakallahu fikum. Ya, sebagaimana hal yang juga tidak kita lupakan ketika seorang telah mengetahui suatu ilmu, maka hendaklah dia berupaya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Kenapa? Al-ilmu wasilah wal-amalu ghayah. Ilmu itu hanya sekedar sarana. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang telah kita hafalkan, ilmu yang telah kita catat, itu hanya sebagai sarana saja. Adapun amalan adalah merupakan tujuan dari kita mempelajari ilmu. Tujuan kita mempelajari ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Jangan sampai ada di antara kita ilmu itu hanya sebatas menambah pengetahuan, hanya untuk menambah wawasan. Barakallahu fikum. Hanya sebatas dihafalkan, hanya sebatas untuk dipamerkan, hanya sebatas untuk ingin dipuji, disanjung. La. Nam. Ilmu itu diketahui untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Maka diantara pelajaran yang juga telah kita ketahui dari pelajaran adab yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah SAW, memberikan pelajaran adab kepada para sahabat, yang hendaknya pelajaran adab ini juga harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ya, dalam beberapa hari ini kita akan hadir dari berbagai tema yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah Ta'ala. Dan kita pun berupaya untuk menghiasi diri kita dengan adab yang mulia dalam menghadiri majelis ilmu. Di antara adab yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan bagi seorang penuntut ilmu, yaitu seorang penuntut ilmu hendaknya senantiasa berpenampilan yang baik. 6. Yang bagi litalib al-ilm ayyata jammal. Ya, sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk berpenampilan yang baik. Ketika hadir di majelis ilmu, berpenampilan yang baik, yang bersih. Dan itulah yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Ya, pada para sahabatnya. Ya. Barakallahu fikum. Di dalam talabul ilm, kita mencari ilmu, ini adalah merupakan ibadah. Maka hendaklah kita memperbaiki diri kita, berhias, berpenampilan yang baik, datang di masjid Allah Subhanahu wa taala, datang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara pelajaran yang juga diajarkan oleh Jibril, yang beliau datang sebagai seorang muallim dan juga sebagai mutaallim, sebagai guru dan juga sebagai penuntut ilmu. Ya, di tengah-tengah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika beliau berpenampilan yang baik dengan penampilan yang bersih. 6. Barakallahu fikum. Dan tidak hanya itu pula. Beliau datang dengan penuh ketenangan. Ya. Datang di majelis ilmu dengan penuh ketenangan. Barakallahu fikum. Demikian pula duduk di tempat yang terdekat di sisi Rasulullah SAW, barakallahu fikum, agar bisa mendengarkan ilmu yang disampaikan. Jadi Jibril alaihissalam datang mendekat kepada Rasulullah. Ya, oh, maka ini diantara hal yang penting bagi kita seorang thalibul ilmi, jangan sampai menjauh, ya, dari pemateri. Ketika ada seorang yang mengajarkan ilmu, maka mendekatlah, bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji. Mendekat ke majelis. Dan ini adalah merupakan adab yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Ada sebagian kita menjadi posisi yang jauh dari pematerinya. Dan ini bukan adab yang baik. Bukan adab yang baik. Barakallahu fikum. Ya, setelah dia datang dengan penampilan yang baik, berpenampilan yang bersih. Barakallahu fikum. Dan kemudian dia pun mendekat ya kepada pemateri yang menyampaikan ilmu. Dan tidak hanya itu juga. Jibril alaihissalam memberikan contoh kepada kita semua bahwasanya seorang talibul ilm ketika hadir di majelis ilmu ya dengan penuh ketenangan dan tidak banyak bergerak, tidak banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak berkaitan dengan ilmu. Ya, kadang sebagian kita ini kalau lagi barakallahu fik ya, ada ilmu yang disampaikan, pemateri lagi menyampaikan ilmu, ada yang bermain-main dengan penanya, ada yang bermain-main dengan HP-nya. Barakallahu fikum, bahkan ada di antara kita yang masih berdagang ya, melakukan transaksi di majelis ilmu waliyadzubillah. Masih sibuk dengan dunianya. Ya, padahal dia sekarang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih tersibukkan dengan urusan dunianya. Dan ini realita, kenyataan, fenomena yang terjadi pada sebagian kita. Ya, dan ini sebagai pengingat agar kita tidak menyibukkan sesuatu hal-hal yang tidak terkait dengan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Banyak gerakan-gerakan dalam majelis ilmu saja, itu satu hal yang ya, bukan bagian dari adab dalam thalabul ilm. Ya. Bermain-main dengan pena, bermain-main dengan kopiah atau bermain-main dengan hal yang lain. Bahkan tidak jarang sebagian kita masih sibuk ya memposting ya barakallahu fikum artikel, masih ingin diketahui oleh yang lain tentang kehadiran dia di majelis dalam keadaan majelis telah dibuka. Barakallahu fikum. Ingin menunjukkan kepada yang lain bahwasanya saya hadir dalam kegiatan daurah dan semisalnya, buat status agar orang lain tahu. Barakallahu fikum. Padahal sudah dimulai majelisnya. Ingin diketahui orang lain. Allahul musta'an. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Dan tidak pula banyak menoleh. Ya. La yukfir minal harakat aw minal iltifat. Nam. Tidak banyak gerakan-gerakan ya yang terkait dengan yang tidak terkait dengan ilm. Barakallahu fikum. Juga tidak banyak menoleh. Kadang sebagian kita menoleh kanan, menoleh ke kiri. Ya. Ini terjadi. Nah, dia enggak fokus. Wallahu alam, apa tujuannya dia datang ke tempat ini? Ya. Apakah hanya turut meramaikan? Apakah tujuannya hanya untuk barakallahu fikum ingin dilihat oleh temannya juga hadir di majelis tersebut? Nah, dari daerah yang lain. Allahu musta'an. Atau dari hal-hal yang menyibukkan dia yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Ya. Apa diantaranya? Ngobrol. Ya, berbicara kepada yang lainnya, terkhusus para ummahat wal akhawat. Ya, yang terkadang dia tidak melihat pematerinya. Sibuk dengan pembicaraan, sibuk dengan obrolan. Fala haula wala quwata illa billah. Jangan sampai Anda ya terlalaikan dengan ilmu. Jangan sampai Anda telah berubah niatnya. Ketika sampai di tempat ini. Nah, Anda datang di tempat ini dalam rangka untuk ibadah. Dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Dalam rangka untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan inilah yang kita selalu minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang tidak hanya sebatas pengetahuan. Ilmu yang tidak hanya sebatas hafalan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu yang kita ketahui itu diamalkan. Wa'udhu bika min ilmin la yanfa'. Dan kita pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu. Min ilmin la yanfa'. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah petunjuknya kepada kita semua, untuk senantiasa berada di atas agama yang lurus ini, agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum, sebagai penerang jalan kita, sebagai cahaya bagi kita di dalam, barakallahu fikum, mencari ilmu. Fala haula wala quwata illa billah. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang hanya sebatas pengetahuan dan tidak diamalkan. Barakallahu fikum. Mungkin dari sekian perkara yang ingin kita sampaikan, namun karena keterbatasan waktu yang ada dari barakallahu fikum yang disiapkan, kita berusaha untuk meringkas yang kita ingin menyampaikan poin-poin inti dari nasihat yang terkait dengan ilmu, terkhusus bagi para penuntut ilmu, agar kita dalam mencari ilmu, terkhusus dalam kegiatan daurah ini dan majlis-majlis ilmu yang lainnya, agar kita berusaha untuk memahami apa yang telah kita sampaikan, menjaga keikhlasan kita, untuk senantiasa mengharapkan pahala dari Allah, walaupun memang berat dan sulit. Walaupun memang berat dan sulit, sebagaimana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berat dan sulit. Untuk selalu meluruskan niat, adalah perkara yang sulit. Ma'alattu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati kecuali perkara niatku ini. Li'anna niyyati tataqallab. Karena niatku itu selalu berubah-ubah. Kadang ikhlas, kadang ingin dilihat, kadang ingin dipuji, kadang ingin disanjung, kadang ingin ini dan itu. Allahul musta'an. Maka luruskan niat kita. Dan memang sulit dan berat. Kadang berganti-ganti warna. Maka oleh karena itu jaga niat kita. Ya Allah, saya datang di tempat ini bukan dalam rangka untuk dilihat oleh manusia, bukan untuk ini dan itu, semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Engkau ya Allah. Lawan dari bisikan-bisikan syaitan yang ingin merusak niat-niat kita. Barakallahu fikum. Dan juga perkara yang terpenting bagi kita yang telah kita ingatkan pula, barakallahu fikum, selama kegiatan daurah kita harapkan seluruh hadirin yang hadir di tempat ini berhiaslah dengan adab-adab yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Dari apa yang telah kita sampaikan tadi, jangan sampai kalian terlalaikan dari ilmu yang akan disampaikan dari pemateri kita, Barakallahu Ustaz Abu Hamzah Yusuf Habibullah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai kematian datang menjemput kita. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kita berharap kita diwafatkan oleh Allah sebagai seorang talibul ilm. Itulah cita-cita yang tinggi oleh yang harus ada pada seorang penuntut ilmu. Dia diwafatkan oleh Allah sebagai seorang talibul ilmi. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.